بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai di ayat yang ke-71 agar mengingatkan kita kembali kita mundur murajaah beberapa ayat ke belakang, tepatnya di ayat ke-66 Allah Jalla wa'ala menyatakan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa alaihi salam bertanya dengan penuh adab kepada Khidir alaihi salam sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Musa menyatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, bentuk semacam ini dinamakan dengan soal talattuf, suatu pertanyaan yang bisa melunakkan hati. La ala wajhil ilzam wal ijbar, bukan dalam bentuk mengharuskan atau suatu paksaan. Demikian tutur kata yang patut kita jadikan suri tauladan pelajaran dari Nabi Musa alaihi salam. Hal attabi'uka, bolehkan aku mengikutimu? Ala an tu'allimani, dengan tujuan agar engkau mengajariku. Mimma 'allimta rusyda, dari apa yang engkau telah diajarkan berupa rusyda. Apa rusyda? Telah jelaskan di antara penafsirannya adalah sawabah. Apa yang telah diajarkan kepadamu dalam bentuk kebenaran, dalam bentuk ilmu. Karena riwayat lain, pendapat lain menyatakan ilma, rusda bimakna selain sawabah dan juga ilma. Agar engkau ajari aku. Apa jawaban Khidir alaihi salam kepada beliau? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di ayat selanjutnya ke-67 Khidir mengomentari innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau nanti tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Ini yang tertandai dengan angka satu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. 6. Karena nanti ada yang kedua, ada yang ketiga dengan kalimat yang sama dengan sedikit perbedaan, tentunya karena suatu sebab dan suatu maksud. Maka pada komentar yang pertama, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh dan sungguh engkau tidak akan mampu untuk sabar bersamaku. Karena yang tampak pada Khidir alaihissalam sudah bisa terbaca bahwa suatu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh beliau nanti, yang akan diikuti oleh Musa alaihissalam, pasti beliau tidak akan mampu untuk bersabar karena tidak bisa mendiamkan suatu bentuk kemungkaran yang berlangsung di hadapannya. Maka oleh karenanya beliau nyatakan seperti itu. Ayat selanjutnya ke-68. Wa kaifa tasbir. Bagaimana kamu bisa bersabar wahai Musa? Ala ma lam tuhit bihi khubra. Dengan sesuatu yang belum engkau memiliki khubra. Khubra, pengetahuan. Ma lam tuhit bihi, apa yang kau tidak meliputinya, apa yang tidak engkau miliki, apa yang tidak engkau ketahui. Yakni belum sampai ilmunya ke sana. Sehingga sudah bisa perkirakan oleh Khidir dengan suatu perkiraan seperti itu. Wa kaifa tasbir, bagaimana nanti kamu akan bisa bersabar? Ala ma lam tuhit bihi khubra. Dengan sesuatu apa yang belum engkau ketahui ilmunya. 6. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir penafsirannya, fa ana a'rif, maka aku tahu, kata Khidir, annaka satungkir alayya, bahwa engkau nanti pasti akan mengingkari apa yang aku perbuat. Ma anta ma'dzurun fih, tidaklah engkau memiliki udzur. Walakin mattala'tu ala hikmatihi wa maslatihi al-batinah allati ittala'tu ana 'alayha dunak. Akan tetapi apa yang aku ketahui terhadap hikmah dan kemaslahatan yang tersembunyi yang belum bisa terungkap, allati ittala'tu ana 'alayha, yang mana aku ketahui, dunak, apa yang belum engkau ketahui. Belum bisa untuk bisa menerima atau membenarkan, karena tidak sewajarnya untuk dilakukan seperti itu. Ana a'rif annaka satungkir alayya. Saya tahu, saya sudah bisa menduga nantinya engkau akan mengingkari apa yang aku perbuat. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa pun berusaha mengajukan banding karena harapannya begitu kuat untuk bisa ikut dan jangan sampai tertolak, untuk bisa terkabul. Sehingga beliau menyatakan, satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah, dengan menyandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang telah kita bahas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan jawaban ketika ditanya tentang Dzulqarnain, Ketika ditanya tentang masalah ruh, beliau janjikan esok, tetapi beliau lupa untuk menyampaikannya, maka Allah ingatkan dan tegur beliau sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa apa ayyasha Allah. Maka menjadi pelajaran pula, Nabi Musa pun juga tidak lepas untuk menyandarkannya kekuatan dan kemampuan sabar tadi kepada Allah Jalla wa'ala. Satajiduni insya'allahu sabira. Sabar ala ma'ara min umurik. Sabar untuk mengetahui apa dari urusan-urusanmu yang engkau nanti akan tunjukkan padaku. Demikian disebutkan penafsirannya. Wala a'si laka amrad, dan aku tidak akan mendurhakai atau maksiat kepada urusan yang ada padamu. Itu secara literal demikian. A'si, aku bermaksiat, aku durhaka. 6. Disebutkan dalam tafsir, wala ukhalifuka fi syai', yang mana aku tidak akan menyelisihi sedikit pun apa yang kau lakukan. Maka pada ayat berikutnya ke-70, qala fa in ittaba'tani, Khidir mengajukan suatu syarat, jika engkau mau ikuti aku, fala tas'alni an syai', maka jangan kau bertanya apapun, hatta uhdita laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang akan memulainya sebelum engkau sendiri bertanya. 6. Hatta uhdita laka minhu dzikra. Tidak perlu engkau bertanya, nanti aku sendiri yang akan berikan alasannya. Fantalaqa. Maka keduanya pun berangkat. Hatta idza rakiba, sampai keduanya menaiki, fis-safinah, di kapal atau perahu, kharaqaha, tiba-tiba Khidir melakukan suatu sikap yang aneh, melubanginya, mengoyaknya. 6. Disebutkan bahwa keduanya berjalan menelusuri pantai. 6. Disebutkan intolako, berangkat, di situ ditafsirkan lebih lanjut yamsyan, keduanya berjalan, ala sahil, di tepi pantai, yatlubani safina yarkubaniha, mengharap adanya kapal yang bisa diikuti. Cari-cari, siapa tahu kelihatan dari jauh, terus mau menghampiri daratan. 6. Fawajada safinah farakibaha. Alhamdulillah, maka keduanya mendapati safinah, kapal, sehingga kemudian menaikinya. Lebih lanjut disebutkan dalam tafsir, faqala ahlus safinah, maka penumpang yang ada di kapal tadi ketika dinaiki oleh keduanya, haula lusus, mereka itu pencuri. Wa amaruha bil khuruj, mereka sepakat bareng-bareng untuk mengusir, mengeluarkan keduanya. Ayo kita keluarkan, jangan sampai keduanya naik bersama kita. Faqala sahibus safinah, maka pemilik kapal tadi menyatakan, mahum bilusus, mereka bukan pencuri. Dengan menyebutkan alasannya, walakin ara fi wujuhal al-anbiya. Akan tetapi aku tahu dari mereka itu wajahnya para nabi. 6. Diredakan oleh sahibus safinah, pemilik kapal tadi. Mereka bukan pencuri. Ditepis anggapan kesalahannya dan kemudian diluruskan. Ara wujuhal anbiya. Aku lihat mereka itu kelihatan betul wajah-wajahnya para nabi. Disebutkan dari riwayat melalui sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrat bihim safinah, lewatlah perahu pada mereka, fakallamuhum, maka mereka saling berbincang-bincang membicarakan kedua manusia mulia Musa dan Khidir alaihimassalam, an yahmiluha, untuk diangkut. Bagaimana kira-kira, apa kita angkut keduanya? Fa'arafu al-Khidir, maka mereka lihat dari salah satu keduanya itu Khidir. Fahamaluhum bighairi naul, maka akhirnya mereka sepakati untuk diangkut, untuk naik di kapal tadi tanpa pakai naul, tanpa upah, tidak perlu bayar tiket, tidak perlu mengeluarkan sepeser apapun. Kenapa? Karena yang dilihat Khidir. Nama Khidir sudah masyhur di kalangan mereka. Kok tiba-tiba ada salah seorang dari keduanya itu Khidir? Naam, ayo kalau gitu kita angkut sekali, kita bawa. Maka tatkala kapal itu berlayar sampai tengah, tengah lautan, tengah samudra, akhadal Khidir fa'san, tiba-tiba Khidir mengambil kapak. Fakharaqah lauhan, maka beliau lubangi satu papan, minas safinah, dari kapal itu. 6. Disebutkan dalam riwayat, lam yadkhulha alma, walaupun dilubangi tadi, air tidak masuk. Air tidak masuk ke dalam kapal. Disebutkan dalam riwayat, anna Musa lamma ra'a dhalik akhadha thawbah, ketika melihat sikap aneh dari Khidir tadi, ada apa, tidak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba kapal dilubangi, maka sebagai fitrahnya manusia, tahu kalau namanya dilubangi akan bocor. Maka beliau ambil kain dari yang beliau pakai untuk menyumbat lubang tersebut. Dalam riwayat lain bahwa Khidir mengambil mangkok yang terbuat dari kaca. Dan beliau kemudian menambal dari lubang kapal tersebut. Ini riwayat-riwayat yang bisa kita ambil. Naam, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ini pun antum kasih nomor satu yang lain lagi sebagai bukti kejadian pertamanya. Qala, melihat kejadian tersebut, Nabi Musa tidak sabar, tidak kuat. Naam, karena memang la yajuz lil anbiya an yasbiru alal munkarat. Tidak boleh bagi para nabi untuk bersabar di atas kemungkaran. Secara respek, beliau langsung bertanya, akharaqtaha, apakah engkau lubangi, litughriqa ahlaha, agar penumpangnya tenggelam, laqad ji'ta syai'an imra, sungguh dan sungguh engkau telah perbuat sesuatu yang imra. Beberapa pendapat makna imro. Alifnya antum perhatikan kasroh, bukan amro, bukan fathah. Kalau fathah perkara atau urusan, sedangkan alifnya kasroh maknanya mungkaro, suatu perbuatan mungkar. Asal imro dalam bahasa Arab, kullu syai'in syadidun kathirun. Apa saja atau segala sesuatu yang sangat banyak, maka dinamakan imro. Artinya kemungkarannya sudah sangat banyak, sudah kenemenen. Kok ada kapal tidak ada sebabnya, tiba-tiba tahu-tahu dilubangi. Nah, antum kasih tanda imro, dilingkari atau digarisi. Nanti ada ungkapan yang berbeda tetapi maknanya sama. Nah, sungguh engkau telah melakukan sesuatu atau perbuatan mungkar, yang sangat mungkar, yang akan mencelakakan sekian banyak nyawa dalam kapal ini. Makna imro yang kedua, ajabah, keanehan. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, maka kelanjutannya pada ayat ke-72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Antum kasih tanda nomor 2. Yang nomor satunya adalah pada ayat ke-67. Bukankah antum tadi sudah berikan tanda angka 1? Maka pada ayat ke-72 ini yang kedua. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Khidir pun memberikan penilaian dalam bentuk pertanyaan, alam aqul innaka, bukankah aku sudah bilang sama kamu? Itu bahasa sekarang. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan mampu bersabar nanti bersamaku. Artinya iya apa tidak? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni, maka kata Musa alaihi salam, jangan engkau adab atau engkau hukum aku. Bima nasitu, dengan sebab kelupaanku. Wala turhiqni min amri, dan jangan kau bebankan pada urusanku usra, kesulitan. Jangan kau bebankan kesulitanku pada urusanku. Artinya aku minta maaf. La tu'akhidni, ya, jangan kau hukum aku. Bima nasit, dengan sebab aku lupa. Wala turhiqni min amri usra, jangan kau bebankan kesulitan pada urusanku. Artinya mari kita lanjutkan perjalanan. 6. Saya tadi salah. Salah. 6. 6. Namun maka sudah diketahui oleh Khidir alaihi salam. Fantalaqa, maka keduanya pun berangkat lagi meneruskan perjalanan. Hatta laqiya gulama, sampai keduanya bertemu seorang gulam. Gulam anak yang masih usia dini, anak masih kecil, yang nampaknya belum usia baligh. Disebutkan dalam hadis, ya gulam sammillah. Nabi SAW mengajari kepada Ibn Abbas yang masih pada usia dini ketika dalam hidangan makan. Ya gulam, beliau panggil dengan gulam, sammillah. Ucapkan bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat darimu. Di sana padanya gulam. Maka di sini pun juga keduanya, Musa dan Khidir, mendapati seorang anak yang masih usia dini. Disebutkan dalam tafsir, kisah ini ketika keduanya sudah sampai di daratan, sudah keluar dari kapal, kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka di saat dalam perjalanan itu, keduanya mendapati seorang anak yang masih usia dini, yal'abun, yang mereka sedang main-main. Maka tiba-tiba Khidir melakukan suatu perbuatan yang kita jika melihatnya tidak akan bisa mampu, tidak sampai hati, tidak tega. Diambil anak itu, yang padahal anak itu dalam keterangan ghulaman dharifah, seorang anak yang ganteng, pinter, wadhi'ul wajh, wajahnya itu cerah, menyenangkan kalau dilihat. Nah, tiba-tiba dibaringkan sama Khidir. Nah, thumma dzabahahu bisikin, kemudian dizebah. Apa zebah? Disembelih dengan pisau. Nah, riwayat lain menyebutkan bahwa dipukulnya kepala anak kecil itu bil hijarah, dengan batu. Nah, dalam riwayat lain Khidir mengisyaratkan dengan tiga jarinya untuk megang kepalanya anak tadi. Qala ra'sahu, kemudian dipatahkan kepalanya. Kira-kira kalau antum lihat, apa yang antum lakukan? Ya paling tidak jerit ya, sakuat-kuatnya, histeris melihat seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam. Disebutkan oleh Imam As-Suddi rahimahullah, anak itu ahsanuhum wajha, paling gantengnya diantara teman-teman yang lain. Kana wajhuhu yatawaqqat husna, di wajahnya terpancar kebagusan, ketampanan padanya. Demikian yang disebutkan pensifatannya dalam riwayat-riwayat. Kalau tadi dibaringkan dizebah dengan pisau, kalau tadi disebutkan bahwa diambil dengan tiga jarinya kemudian dipatahkan kepalanya, demikian pula dipukulkan kepalanya dengan batu, pendapat lain dibenturkan kepalanya ke tembok, faqatalahu, kemudian dibunuhlah anak tadi. 6. Idza laqiya ghulaman faqatalahu. Ketemu dengan seorang anak, maka dibunuhnya. Nama anak itu sempat disebutkan dalam riwayat Haisur. Nama anak itu adalah Haisur. Nah, disebutkan riwayatnya oleh Imam Ad-Dhahhak rahimahullah sebabnya. Kenapa Khidir sampai melakukan itu? Kana ghulaman ya'malu bil fasad. Anak ini kerjaannya melakukan kerusakan. 6. entah kerusakan yang zahir maupun kerusakan yang batin. Wa ta'azza minhu abawahu, kedua orang tuanya merasa terganggu, tersakiti, terpikiri terhadap anak ini. Nah, namun kita tidak tahu sebabnya mengapa Khidir melakukan seperti itu. Baru tahu setelah nanti diterangkan oleh beliau kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dari riwayat sahabat yang tadi meriwayatkan, Ubay bin Ka'ab menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innal ghulam alladhi qatalahu al-Khidir tubi'a kafiran. Anak yang dibunuh oleh Khidir tadi sudah terstempel dengan kafir. 6. Walau asya, seandainya kalau terus-menerus hidup, la arhaqa abawai tughyanan wa kufra, niscaya akan mencelakakan kedua orang tuanya dengan sekian perbuatan melampaui batas dan perbuatan kufur. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah pada bab takdir. Dalam subjudulnya, dalam sahih tersebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu berdasarkan fitrahnya. 6. Maka dia dalam keadaan seperti itu. 6. Semakin memperjelas kepada kita alasan kenapa Khidir mengambil tindakan seperti itu. Qala aqtalta nafsan zakiyyah. Nabi Musa pun tidak kuat. 6. Menyanggah dengan suatu pertanyaan. Aqtalta, engkau telah bunuh, nafsan zakiyah, jiwa yang zakiyah. Zakiyah makna asalnya adalah jiwa yang bersih. 6. Ada yang membacanya seperti ini, zainya pendek, zakiyah. Ada yang membacanya zainya panjang, zakiyah. Seperti kalimat lain yang seperti ini bentuknya, al-qasiyah dan al-qasiyah. Qafnya panjang seperti zakiyah, qafnya pendek seperti zakiyah. Al-qasiyah wal-qasiyah. Seperti itu diberikan misal oleh para ulama. Lantas apakah ada beda dari sisi arti? Ada yang membedakan dari kalangan para ulama, kalau zainya panjang, zakiyah, allati lam taznub qat, tidak berdosa sama sekali. Kalau zainya pendek seperti ayat yang kita baca, allati aznabat thumma tabat, yang pernah berdosa kemudian sudah bertaubat. 6. Adapun kalau lihat secara arti, jiwa yang bersih, sama-sama bersih. Kalau ini tidak punya dosa sama sekali, kalau ini sudah pernah cuma kemudian taubat. Bersih apa tidak? Bersih. 6. Alhamdulillah, dengan kita pelajari tafsir, kita tidak sekedar tahu artinya, tapi tahu secara penafsirannya, sehingga semakin memantapkan kita dengan baca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Qala qatalta nafsan zakiyyah, kenapa engkau bunuh jiwanya yang bersih itu? Bi ghairi nafsin, tanpa ada kesalahan apapun. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, maka Nabi Musa pun segera mengingatkan, sungguh dan sungguh engkau telah berbuat suatu nukra, suatu kemungkaran. Antum beri angka 2. Yang nomor satunya ayat 71. Laqad ji'ta syai'an imra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya. Imra tadi maknanya mungkar. Imra maknanya yang kedua ajabah, suatu hal yang mengherankan. Lantas apa nukra? 6. Nukra juga maknanya kemungkaran. Mungkin kita bertanya, loh, kenapa kalau memang sama-sama artinya mungkar kok disebutkan dengan dua kata yang berbeda? Kenapa tidak sekalian saja satu kata? Itulah indahnya kalamullah bahasa Arab. Ternyata walaupun maknanya sama, tetapi ada yang sedikit lebih dalam lagi. 6. Nukra artinya mungkar, kata Imam Al-Qatadah rahimahullah, lebih besar dibandingkan imra. Ah, tahu kita. 6. Kenapa kok sampai dipakai kata nukron dan tidak pakai kata imroh seperti sebelumnya? Li'annahu haqiqatul halak. Karena itu hakikat kebinasaan. 6. Kalau tadi masalah melubangi kapal, kaitannya dengan kebinasaan yang melibatkan sekian banyak jiwa, iya, 6 penumpang. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwa imra lebih besar dibandingkan nukra. Sekaligus ini yang kedua, pendapat yang kedua sebaliknya, imra justru lebih besar dibandingkan nukra. Karena dengan alasan tadi, kebinasaannya melibatkan banyak orang. Kalau sampai tenggelam, yang mati bukan satu, banyak, entah berapa penumpangnya di situ. 6. Itulah perbedaan keduanya. Maka Nabi Musa pun alaihissalam tidak bisa mendiamkan kemungkaran. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ayat ke-75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Antum kasih angka 3 sebagai kaitannya dengan ayat 67. Kemudian ayat berapa lagi tadi? 72. Kemudian 75. Maknanya sama. Khidir alaihissalam menyatakan, bukankah aku telah bilang kepadamu bahwa engkau pasti tidak akan bisa bersabar bersamaku? Kalau ditanya, apakah ada perbedaan secara kalimat ayat ke-71 dengan ayat ke-72 dengan ayat 75, antum perhatikan. Yang bisa segera angkat tangannya, sebutkan. Serupa tapi tak sama. Kalau teliti akan bisa jawab. Apa perbedaannya? Hah? Taib ahsan, laka. Dua huruf, laka. Di ayat 72, qala alam aqul. Ya, langsung innaka. Sedangkan 75, qala alam aqul laka. Secara arti, bukankah aku sudah bilang sama kamu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku? Tentu ada alasannya. Apa kira-kira alasannya? Kok yang ketiga ini ditambahi laka? Nah, apa kira-kira alasannya? Kata para ulama, ditambahkan laka li'annahu naqdil ahad marratain, karena sudah batalkan perjanjian dua kali. Sehingga yang ketiga, batas terakhir, segera langsung dituju dengan penegasan. Alam aqul laka, bukankah aku sudah bilang sama kamu? Nah, kalau bahasa sekarang itu. Adapun yang kedua tidak. Alam aqul innaka, bukankah aku bilang bahwa engkau tidak akan bisa sabar? Kan ya masih umum, belum kena langsung. Tapi ini langsung karena sudah apa? Kenemenan. Ya. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Naam. Nabi Khidir pun sudah tidak bisa mampu lagi mengemban untuk apa bisa didampingi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka itulah apa yang diterangkan oleh para ulama, bahwa disebabkan karena sudah membatalkan perjanjian dua kali. Qala, maka Nabi Musa pun alaihissalam menyatakan dengan menyadari terhadap dirinya, qala in sa'altuka an syai'in, sungguh jika aku tanya kepadamu sesuatu, ba'daha, setelah ini, fala tusahibni, maka jangan engkau berteman atau menemaniku. Qad balagta min ladunni udhra. Nah, maka sungguh engkau memang telah mencapai. Nah, engkau telah sudah cukup memberikan udhur kepadaku. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam mengundurkan diri, tidak mampu untuk bisa melanjutkan bersama Khidir alaihissalam. Nah, waktu Isya sudah masuk. Nah, kita terhenti pada ayat yang ke 76. Insyaallah taala kita lanjutkan kelanjutannya pada waktunya nanti biidznillah taala. Allah taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.